واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan biografi sekelumit dari biografi sahabat yang mulia yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Abu Ayyub ini sebetulnya adalah nama panggilan atau dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia jadi kunyah. Ya. Tak kunyah. Tapi bahasa Arab namanya kunyah gitu ya, kunyah. Kunyah itu panggilan bagi seseorang yang diawali dengan, kalau laki-laki dengan kata abu, kalau perempuan ummu. Ya. Kalau laki-laki bisa, contohnya di sini adalah Abu Ayyub. Ya, mungkin yang terkenal sahabat ini namanya Abu Ayyub Al-Ansari, padahal nama beliau ini yang kita sampai ke kita, nama Abu Ayyub ini bukan nama asli tapi nama panggilan. Ya. Makanya kalau ada orang pakai nama Abu ini biasanya bukan nama asli, Pak. Tapi ada yang asli juga. Bukan di KTP-nya mesti bukan Abu, jarang nama asli namanya pakai Abu itu jarang. Ya, apalagi Abu Gosok gitu kan. Enggak mungkin juga. Ya. Enggak ada Abu Gosok ya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini Bapak Ibu yang kami hormati, nama aslinya adalah Khalid bin Zaid An-Najjari. Ya. Nama asli beliau adalah Khalid Ibnu Zaidin An-Najjari. Ya. Terkenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Para sejarawan Islam menyebutkan bahwa beliau ini yudfanu tahta aswari Al-Qustantiniyah. Ya, yang sangat masyhur dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid An-Najjari itu beliau sahabat yang dimakamkan di samping pagar Konstantinopel. Ya. Salah seorang sahabat yang mulia yang dia memang berwasiat ya, kepada panglima pada waktu itu ketika beliau ikut perang untuk menaklukkan Konstantiniyah atau dalam bahasa kita Konstantinopel, beliau menjadi salah satu pasukannya. Dan ketika beliau berangkat dan ikut dalam perang tersebut, usia beliau masih cukup muda, yaitu 80 tahun. Cukup muda kok 80 tahun ya. Usia yang sudah kakek-kakek gitu ya. Itu beliau tetap ya ingin dan terus ikut berjuang ya membela Islam dengan bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang waktu itu hendak menaklukkan Konstantinopel. Karena usia beliau yang sudah mulai uzur dengan perjalanan yang cukup jauh dari kota Madinah menuju Konstantinopel. Konstantinopel di mana ini sekarang? Di negara yang ya negara yang strategis, separohnya itu masuk Eropa, separohnya masuk Asia gitu. Ya Turki. Ya. Dari Madinah ke Turki cukup jauh ya. Apalagi waktu itu kan mengendarai ya kendaraan terbaik pada zaman itu dengan kecepatan ya maksimal 5 km per jam. Unta maksudnya kan gitu ya. Ya dari Madinah menuju ke Konstantinopel ke Turki kan lumayan jauh. Kalau sekarang perjalanan pesawat aja hampir 2 jam. Ya. apalagi dalam waktu itu adalah perjalanan darat yang harus melewati lautan. Ya. Bapak-Ibu yang kami hormati, tentu Konstantinopel ini ya dalam sejarah Islam tidak bisa kita lupakan. Dan di zaman itu Yazid bin Muawiyah yang waktu itu menjadi panglima perangnya Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid An-Najari itu juga belum berhasil ya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya yang sahih, dan itu diinginkan oleh setiap panglima perang ya, latuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel itu akan direbut oleh kaum muslimin. Fa ni'ma ya ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha ya, maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan tentaranya adalah tentara yang ikut menaklukkan Konstantinopel tersebut. Maka kabar gembira ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diinginkan oleh setiap muslim, lebih-lebih diinginkan oleh setiap panglima agar mereka masuk ya dari termasuk orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW tadi. Ya. Maka dari zaman itu, ya, mulai dari Yazid bin Muawiyah, kemudian pemimpin-pemimpin Daulah Abbasiyah pada waktu itu, mereka juga berharap. Tapi ketika mereka kemudian hendak menaklukkan Konstantinopel, ya belum berhasil hingga akhirnya Konstantinopel itu sepenuhnya direbut oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Ya. Usianya berapa ya Muhammad Al-Fatih ini? 20 ya. Ini sekarang berapa usianya? 35 ya. 23 tahun. Ya. Muhammad Al-Fatih menjadi panglima dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka beliau waktu itu dalam perjalanan menaklukkan Konstantinia ini kan beliau memberikan semangat kepada pasukannya dengan hadis Rasulullah SAW tadi, latuftahannal Konstantinia, Konstantinia ini akan kita taklukkan. Fani'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha, ya sebaik-baik panglima adalah panglima yang bisa menaklukkan itu, sebaik-baik pasukan adalah kalian. Ya, maka semangat itu ada dan kemudian Allah bukakan dan berikan pertolongan untuk menaklukkan Konstantinopel. Setelah Konstantinopel ini direbut oleh kaum muslimin, oleh Muhammad Al-Fatih ini diganti namanya menjadi Istanbul. Pertama bukan Istanbul ya. Mul. Pertama Istanbul pakai mim. Istanbul yang namanya kota Islam ya. Kemudian pada akhirnya kemudian saat ini berubah menjadi Istanbul ya. Kayaknya pengen ke sana nih, Pak. Pengen lihat ya Konstantinopel itu. Ya apalagi ya di sana banyak sejarah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bapak-bapak yang kami hormati, jarak antara wafatnya Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid An-Najari dengan zamannya Muhammad Al-Fatih itu kurang lebih satu abad, 100 tahun. Ya. Maka di kala itu ketika Muhammad Al-Fatih dan kisah atau wafatnya Abu Ayyub ini, kemudian beliau dimakamkan di samping pagarnya Konstantinopel itu sangat masyhur. Sampailah juga kabar itu di telinganya Muhammad Al-Fatih. Lalu beliau rahimallahu taala ya meminta pendapat kepada para ulama dan bersama kaum muslimin mencari di manakah sebetulnya letaknya kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak-ibu yang kami hormati, karena jaraknya 100 tahun. Ya. Dan yakin bahwa jasad atau makam Abu Ayyub Al-Ansari itu pasti di sekitar petengnya Konstantinopel itu. 100 tahun ya cukup pendek ya, Pak ya. Jarak yang cukup jauh, cukup lama. Bahkan diriwayatkan ketika Abu Ayyub Al-Ansari wafat dan orang-orang Nasoro pada waktu itu, karena kaum muslimin belum sempat bisa menaklukkan Konstantinopel, orang-orang Nasrani itu mereka tahu kabar itu bahwa ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia dimakamkan di samping pagar itu. Bukan pagar sebetulnya, apa Pak? Beteng gitu ya. Bahasa Indonesianya apa sih beteng? Iya, beteng ya. Disebutkan dalam riwayat itu sebagian orang Nasrani itu bertabarruk. Bertabarruk. Orang Nasrani itu juga bertabarruk, Pak. Mencari berkah. Aneh ya. Mencari berkah di makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena mereka masih meyakini, sebetulnya itu mereka meyakini Islam itu benar, meyakini ini sahabat ini mesti akan mendatangkan keberkahan nih kalau dimakamkan di sini, apalagi dia orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bisa sebutkan orang terdekat? Banyak orang yang dekat kepada beliau, tapi ini beliau orang yang luar biasa, Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi di awal-awal orang Nasrani itu menjadikan kuburan Abu Ayyub ini sebagai tempat tabarruk. Karena memang kalau kita mengatakan ya silahkan aja, wong kalian bukan beragama Islam kan? Kalau dalam agama kita tentu kita dilarang dan tidak boleh, bahkan hukumnya haram, karena itu bagian dari kesyirikan. Ketika seseorang datang ke kuburan dan minta berkah kepada kuburan kan tidak mungkin. Ya, apalagi dia kan orang meninggal yang sudah wafat. Ya, wong kalau dilogikakan, kalau kita pakai logika akal sehat kita kan kadang-kadang kenapa orang sampai ke kuburan minta-minta kepada orang mati? Aneh. Orang mati itu Pak, ketika dia wafat bisa gak dia mandi sendiri gitu? Orang mati itu kan gak bisa mandi sendiri. Begitu mati dia mandi sendiri, orang kabur semua. Ini belum mati kan gitu. Orang mati itu bisa gak kira-kira kita biarin dia jalan sendiri ke kuburan? Bisa gak Mas? Pernah lihat gak orang mati dia sambil di atas keranda gitu dia jalan gitu? Gak mungkin. Artinya secara logika orang mati itu butuh bantuan kita yang hidup untuk kita mandikan, untuk kita kafani, untuk kita angkat ke kuburan, untuk kita makamkan. Bahkan tidak mungkin dia juga menggali kuburnya sendiri kemudian dia masukkan tanah itu. Tidak mungkin, itu butuh bantuan orang hidup. Nah sekarang sudah jelas dia itu tidak bisa apa-apa, butuh bantuan manusia. Sekarang yang hidup datang ke dia gitu. Itu kan keblinger itu, ya enggak? Utek ini di jadi orang mikirnya orang dia mati nggak bisa apa-apa, bahkan butuh bantuan kita. Setelah dia dimakamkan barah yang hidup datang ke dia minta-minta, kan aneh. Nggak mungkin ya orang bertabaruk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ketika setelah 100 tahun jarak dari wafatnya Abu Ayyub Al-Ansari sampai Muhammad Al-Fatih, sebelum ya Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, dia sempat jalan-jalan bersama salah seorang penasihat beliau, ya salah seorang ulama, guru beliau juga, berjalan mengelilingi pagar Konstantinopel itu. Ya. Dan akhirnya menemukan ada batu yang ditulis dengan bahasa Latin, bukan bahasa Arab. Ya. Dan itu adalah salah satu bahasa yang dikuasai juga oleh Muhammad Al-Fatih yang tidak diketahui oleh gurunya. Gurunya tidak menguasai bahasa itu. Maka ketika dibaca tulisan itu, karena yang membuat tulisan itu adalah orang-orang Romawi, adalah orang-orang Nasrani, maka Muhammad Al-Fatih kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wahai guru, saya telah menemukannya, saya telah menemukannya. Ya. Artinya Muhammad Al-Fatih menemukan makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Maka dikala beliau hendak menyerang Konstantinopel, beliau kan menghindari daerah itu, area itu tolong jangan dilewati, karena di situ ada jasad sahabat yang mulia. Ya, maka beliau mengatur strategi, ya jangan sampai pasukan Islam menginjak-injak daerah itu, atau bahkan melemparkan meriamnya ke arah makam tersebut. Bapak-bapak yang kami hormati, ini adalah sahabat ya yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid An-Najari yang kita sebut tadi. Di antara salah satu di antara sahabat yang mulia dan beliau termasuk sahabat yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang bisa kita katakan dekat ya dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ya, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Madinah, beliau hanya ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika Nabi kita berangkat ke kota Madinah untuk hijrah, beliau hanya mengendarai seekor unta dengan perbekalan secukupnya. Bahkan dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW, ketika beliau lapar, ketika beliau haus, beliau harus kemudian berhenti di beberapa tempat dan meminta untuk diberikan makan. Maka salah satu kisah yang sangat masyhur adalah ketika Rasulullah SAW dalam perjalanannya ke kota Madinah untuk hijrah itu melewati salah seorang anak muda yang sedang menggembala kambing, bukan anak muda, anak kecil. Yang tidak lain anak muda itu atau anak kecil yang masih belia itu tidak lain adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Bisa enggak saya minta 1-2 gelas susu dari kambing-kambingmu ini?" Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mohon maaf, saya hanya seorang penggembala dan kambing ini bukan milik saya tapi milik tuan saya." Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu tunjukkan kepadaku mana kambing yang sudah lama tidak keluar air susunya, atau mana kambing yang tidak mungkin diharapkan akan keluar air susunya." Ya. Maka Abdul bin Mas'ud mengatakan, "Kalau memang engkau hendak minum, ya saya tunjukkan itu. Tapi ya itu sudah lama tidak keluar air susunya. Sudah lama tidak diperas dan susunya sudah enggak keluar." Maka Rasulullah SAW dengan tangan yang mulia, maka kemudian susu itu dari seekor kambing itu kemudian beliau pegang dan keluarlah air susu yang melimpah. Ya. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika melihat itu Abdullah bin Mas'ud kemudian takjub, terheran dengan ini orang siapa? Ya, majikan saya aja megangin terus enggak keluar gitu ya. Ini orang yang tidak dikenal kemudian megang dan bahkan air susunya mengalir dengan deras hingga Rasulullah SAW bisa minum, Abu Bakar As-Siddiq juga bisa minum sampai kenyang, kemudian sisanya diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Sambil kemudian Rasulullah mendoakan Abdullah bin Mas'ud, "Innaka ghulamun muallimun." Ya, sesungguhnya engkau wahai anak kecil, engkau nanti akan menjadi orang yang pinter gitu. Maka setelah itu kemudian itu kan hanya pertemuan yang singkat ya, pertemuan yang singkat, kemudian Rasulullah berlalu begitu saja. Tapi Abdullah bin Mas'ud kemudian masih terngiang, siapakah orang ini? Ketika beliau mendapatkan doa itu, maka itu awal dari semangat beliau untuk mencari informasi siapakah orang tersebut. Akhirnya kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekelumit kecil bagian dari perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan kita tahu Bapak Ibu yang kami hormati, hijrahnya Rasulullah SAW itu tidak melalui jalur utama, tidak melalui jalur yang biasa dilalui oleh bangsa Quraisy ketika berdagang menuju Syam. karena itu arah ke kota Madinah. Yang dilalui oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu jalur yang tidak biasa, jalur yang terjal, jalur yang memutar jauh dari jalur yang biasanya. Ya. Kemudian ya sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dan sudah ditunggu oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Sudah ditunggu-tunggu dan semua orang dari kota Madinah itu kemudian berharap agar baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tinggal di rumah-rumah mereka. Ya. Jadi kalau kita melihat perjalanan hidup, ya perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sederhana. Ya. Apa namanya? Perbekalan yang beliau bawa cukup sederhana, tidak begitu mewah. Bahkan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan atau melakukan hijrah ke Madinah itu tidak tahu mau tinggal di tempat siapa. Karena memang beliau asli lahir di Mekah, ya punya rumah di Mekah, harta bendanya juga di Mekah. Ketika berangkat ke kota Madinah, betul-betul kota baru yang di situ tidak ada siapapun, tidak ada sanak keluarga, tidak ada rumah, ya, tidak ada pekerjaan juga belum tahu. Iya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya Rasulullah SAW sesampainya di Yathrib atau ya di kota Madinah, beliau tidak tahu akan tinggal di rumahnya siapa. Ya. Biasanya kalau orang mau pindahan itu gimana, Pak? Ya kontrak dulu lah, cari rumah dulu gitu. Cari rumah dulu, survei harganya berapa, tawar-menawar sampai harga terendah gitu kan. Habis itu baru pulang bawa barang kemudian pindahkan gitu. Tapi Rasulullah tidak berangkat. Ya, tidak mau tinggal, tidak tahu ya mau tinggal di ya rumah siapa. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ya dengan melalui para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai di kota Madinah, hampir sahabat ya semua sahabat yang apa namanya sahabat yang menunggu-nunggu Rasulullah SAW ya itu hampir semuanya mengatakan aqim indana ya Rasulullah fil adadi wal udadi wal manaati aqim indana ya Rasulullah fil adadi wal udadi wal manaati ya wahai Rasulullah tinggal di tempat kami ya rebutan orang itu untuk menjamu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah tinggal di tempat kami. Fil adadi di waktu kapanpun ya yang kau mau. Ya. Kapan saja, sampai kapan artinya? Kapan sampai waktu yang kalau bisa seumur hidup engkau tinggal di tempatku, gitu kan. Wal udadi dan kami sudah siapkan semua kebutuhan yang engkau butuhkan. Wal manaati dan kami akan menjaga engkau, kami akan melindungi engkau dari mara bahaya dan godaan atau ya dari godaan-godaan ataupun mara bahaya yang bersifat fisik yang apa mungkin bisa mengarah kepada dirimu. Ya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana ya para sahabat radhiyallahu taala anhum dari kalangan Ansor. Mereka semua berharap agar Rasulullah SAW tinggal di rumah-rumah mereka. Tapi kemudian Rasulullah SAW membiarkan unta beliau dan sambil beliau bersabda da'uha fa innaha ma'muratun. Ya. Biarkan dia. Ya, biarkan unta itu berjalan karena dia sedang diperintahkan, ya. Dan betul kemudian unta itu berjalan, ya namanya unta kan bikin penasaran. Kira-kira ma'muratan artinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat biarkan unta ini jalan, dimanapun dia berhenti maka disitulah saya akan tinggal. Ya. Ya, orang semuanya tertuju ke unta ini. Ya, dan semuanya berharap, "Ayo menggok rene gitu kan, mungkin bahasa kita. Ayo belok sini nih. Sini kan gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah kan, "Da'uha fa inna ma'muratun." Biarin aja, enggak usah disuruh belok-belok. Dia sedang diperintahkan Subhanahu wa taala untuk mencari tempat di mana Rasulullah SAW akan tinggal. Ya. Fatadhillu naqatu tamdhi ila ghayatiha tajba'uha al'uyun. Ya. Maka unta itu berjalan. Ya, namanya hewan sakarepe dhewe kan, bisa mau dia berjalan. Dan semua mata tertuju ke unta ini. Kira-kira di rumah siapakah atau di tanah manakah unta ini akan berhenti? Wa tahuffu bihal qulub, dan hati para sahabat itu menjadi was-was, bukan was-was, tapi harap-harap cemas. Kemana kira-kira ini jalannya? Fa idza jazat manzilan hazina ahluhu wa asabahumul ya'su. Ya. Ketika unta ini berjalan dan sudah melewati beberapa rumah, maka si pemilik rumah ini kemudian sedih. Ya, waduh, untanya enggak berhenti tempat saya. Ya. Bainama yusrikul amalu fi nufusi man yalihim. Jadi karena unta ini berjalan melewati beberapa rumah-rumah yang sudah terlewati, pemiliknya sedih. Ya Allah, kok enggak mandek tempat saya ini, enggak berhenti tempat saya. Sebagian yang masih sempat akan dilewati untanya masih berharap, mudah-mudahan berhenti tempat saya, mudah-mudahan berhenti tempat saya. Wa mazalatin naqatu ala hali hadhihi wan nasu yamduna fi ithriha wa hum yatalahhafuna shauqan li ma'rifati sa'idil mahdudi hatta balagat sahatan khala'an amama baiti Abi Ayyub al-Ansari wa barakat fiha. Unta ini terus berjalan dan semua sahabat masih menunggu-nunggu dan melihat unta ini berjalan ke arah mana. Akhirnya kemudian unta itu berhenti di tanah yang masih kosong di samping rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Lakinna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yanzil anha. Ya. Falam fama labithat an wasabat wa antalaqat tamshi war rasul sallallahu alaihi wasallam murkhin laha zimamaha thumma labithat an adat adrajaha wa barakat fi mabrakiha al-awwal. Dan Rasulullah sallam masih di atas unta itu. Kemudian unta itu sempat berhenti di tanah di samping Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti lama dan para sahabat masih menunggu. Ini masih mau jalan atau enggak gitu. Abu Ayyub Al-Ansari yang berada di, karena rumah beliau samping, tidak ada rumah lain kecuali rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Abu Ayyub sudah siap-siap, alhamdulillah. Tapi kemudian Rasulullah tidak turun dari unta itu dan unta itu masih berjalan lagi. Ya. Wah, mana jalan lagi? Unta itu berjalan lagi. Kemudian Rasulullah tidak berhenti dan tidak turun dari unta itu. Akhirnya kemudian unta itu setelah berjalan dan kembali lagi ke tanah di sampingnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Begitu berhenti yang kedua kalinya, langsung turun unta ini. Deprok, apa bahasa Indonesianya apa? Menderum ya. Jadi yang pertama berhenti pertama itu masih berdiri dan masih berjalan lagi, Rasulullah belum turun. Berjalan lagi, memutar, kemudian akhirnya kembali ya di tanah di sampingnya, di rumah, di samping rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan yang kedua kali ini kemudian unta ini langsung menderum dan berhenti, tidak berdiri, dan Rasulullah kemudian turun. Di saat itulah kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya riang gembira. Ya. Wa inda dzalika ghamaratil farhatu fuada Abi Ayyub Al-Ansari. Wah, berbunga-bunga Abu Ayyub Al-Ansari. Karena menjadi pilihan ya, rumah beliau akan ketempatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yurahhibu bi, lalu kemudian Abu Ayyub ya datang kepada Rasulullah sallam ya memberikan sambutan yang hangat. Wa hamala mata'ahu baina yadayhi, lalu beliau membawakan ya beberapa barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya wa ka'annama yahmilu kunuzad dunya kullaha wa madhabihi ila baiti, seolah-olah Abu Ayyub Anshari ini mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak ya, dan membawa barang-barang Rasulullah ke rumah beliau radhiyallahu taala an. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah tidak tahu akan tinggal di tempat siapa, dan akhirnya Allah memberikan ya solusinya dan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu taala an. Kondisi rumah Abu Ayyub ya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang kami hormati. Kana manzilu Abi Ayyub yata'afu min tabaqatin fawqaha 'uliyatan fa akhla al-'uliyata min mata'ihi wa mata'i ahlihi liyunzila fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Abu Ayyub Al-Anshari, Khalid bin Zaid Al-Anshari atau An-Najari, itu tingkat ya. Jadi rumah Abu Ayyub itu tingkat satu lantai, dua lantai ya. Lantai bawah dan lantai atas. Kemudian di lantai atas, karena Abu Ayyub biasanya tidurnya di bawah, di lantai dasar, tidak di lantai pertama ya. Di lantai pertama itu barang-barangnya Abu Ayyub ya. Kemudian oleh Abu Ayyub barang-barang beliau itu diturunkan ya, dan memohon dan meminta kepada Rasulullah untuk kemudian beliau tidur di lantai atas ya, radhiyallahu taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam athara alaihi at-tabaqah as-sufla famtathala Abu Ayyub li amrihi wa anzalahu haitsu ahabba. Ya, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk tidur di lantai bawah, di lantai dasar. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Anshari, ya kalau begitu sami'na wa ata'na, ya kami taat dan kami ikuti apa yang kau inginkan. Maka kemudian barang-barang Abu Ayyub itu dikembalikan ke atas dan barang Rasulullah kemudian dibawa ke bawah. Walamma aqbala al-lailu wa awar Rasulu shalawatullahi alaihi ila firasi sa'ida Abu Ayyub wa zawjuhu ila al-'uliyyati wa ma in aghlaqa alayhima babaha hal taltafata Abu Ayyub ila zaujatihi wa qal. Ya. Maka ketika sudah datang waktu malam, kemudian Abu Ayyub Al-Anshari dan istrinya naik ke lantai atas. Ya, bersiap untuk istirahat. Tapi ketika Abu Ayyub dan istrinya hendak istirahat, tidak tidur, kemudian Abu Ayyub berkata kepada istrinya, waihaki madza sana'na, celaka kita ini, apa yang kita lakukan ya. Ayakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfala wa nahnu ala a'la minhu, apa yang celaka kita ini, kenapa teganya kita gitu ya, kita ini tidur di atas sedangkan di bawah kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, kita ini enggak sopan kita ini. Maksud kita tidur di atas dan di bawah kita Rasulullah sallam. Anasiru bainan nabi wal wahyi inna idzan lahalikun. Apakah kita ini kemudian nanti menjadi penghalang antara wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, suku kita ini celaka. Celaka kita ini. Ya gitu. Bentuk adab ya seorang muslim ya kepada nabinya ya. Wasuqita fi aidi zaujaini wa huma la yadriyani ma waf'ala ya. Lalu kemudian ya keduanya yaitu suami istri yang salehah dan saleh dan salehah ini ya, keluarga yang sakinah ya ini kedua suami istri itu Abu Ayyub dan istrinya, kemudian mereka bingung apa yang mereka lakukan, bingung campur rasa salah, campur pokoknya rasa enggak enak aja. Ya, enggak mungkin kita ini tidur di di lantai atas dan di bawah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam taskun nafsahuma ba'du sukuni illa hinan haza ila janibil uliyyati alladhi la yaqau fawqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya kemudian suami istri Abu Ayyub dan istrinya ini mengira-ira, kira-kira kita di posisinya di sebelah mana? Yang kira-kira tidak pas di atas langsung ya, di atasnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira di pojok kanan, pojok kiri atau agak di tengah? Ya, sambil mengira-ira di manakah Rasulullah SAW istirahat? Wal tazamahu la yabrohani illa ma syayani ala atrofi mutatabi aidi anil wasat. Maka kemudian akhirnya suami istri ini mencari tempat aman di paling pojok pinggir dan tidak tidur di sebelah tengah untuk menghindari jangan sampai mereka berdua tidur pas di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Anshari dan apakah Abu Ayyub Al-Anshari tetap tidur di lantai atas sedang Rasulullah tidur di lantai bawah? Ingin tahu lanjutannya? Kita ikuti pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.